Dengar bacaan imam. Kerana bacaan imam adalah nasihat untuk makmum. Nampak? Nasihat untuk makmum. Supaya makmum ambil iktibar. Bukan imam baca itu sekadar cari pahala sunat untuk imam. Faham? Untuk makmum ambil pengiktibaran juga. Jadi dengar. Fatihah tak boleh lah. Fatihah dia rukun semayang. Nah? Sekiranya orang yang mazbub belum ambil wajib fatihah, imam sudah rokok. Apakah patut ambil wajib fatihah atau terus rokok? Jawabnya terus rokok. Selain dari syafaat Nabi, apakah lain syafaat yang layak diterima oleh seorang mukmin di padang mahsyar nanti? Yang pertama sekali syafaat, syafaat Allah, pertolongan Allah. Yang kedua syafaat Nabi. Nabi-nabi dia ada syafaat. Nabi yang paling banyak syafaat Nabi kita. Ijma' ulama, Nabi memberi syafaat. Benda makna syafaat, syafaat ni pertolongan. Minta Allah beri pertolongan. Yang boleh beri pertolongan hakikatnya Allah Taala. Faham? Sebab tu wajib kita kena cinta Nabi lebih daripada mak kita sendiri. Lebih pada ayah, lebih pada anak, lebih pada cinta isteri. Sebab Nabi syafaat kepada kita. Orang lain tak boleh tolong kita hari kiamat. Ekor boleh tolong kita kalau kita mati. Menteri besar? Dan yang menteri? Faham? Semua boleh tolong. Ayah kita boleh tolong kita. Nah, yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari itu kita akan lari daripada saudara kita sendiri. Sekarang kita hidup, kalau adik-adik kita kena langgar, tung, motor langgar, kita tolong. Tolonglah adik kita. Faham? Mak kita nak turun tangga jatuh ke bawah, kita akak. Pasal mak kita. Akhirat lagi, mak kita orang pijak, oh, kita tak heran. Faham? Anak kita orang pijak di padang mahsyar, kita lari. Tak ada masa nak tolong, nampak? Tak ada masa. Semua nafsi-nafsi. Seorang saja yang boleh tolong Rasulullah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa jawab nafsi-nafsi. Nabi Muhammad jawab ummati. Nampak? Sebab tu sekarang kita kena ingat pemimpin yang paling besar sekali kuasanya Nabi Muhammad. Hak lain cik kata. Sebab tu kita kena dulukan satu kepada perintah Nabi. Pemimpin lain pemimpin juga, tapi kecil je. Rasulullah, alam ni Tuhan buat 7 lapis langit dan bumi untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Kita tumpang tengok je. Ada pula hak Rasulullah dia lawan, pemimpin kecil dia ikut. Ada tak dalam pejabat seorang pegawai takbir yang tak mau ikut perintah pengarah, dia hanya ikut perintah office boy? Maknanya pegawai takbir tu gila ataupun memang terlibat dengan pil kuda. Hak paling besar lah yang takut pengarah. Maka Nabi, ana wal sayyidu waladi adama, akulah ketua paling besar semua umat manusia. Presiden, queen, raja, menteri, governor apa hak dalam dunia ni bawah pada Nabi. Ha. Sebab tu kita kena ikut perintah Nabi. Ni dak orang nak laksana hudud marah. Botol semua. Faham? Nabi katalah kan, lauka nak Fatimah bintu Muhammadin sabaqa. La fatak tu ya dah. Kalau anak aku Fatimah membuat dosa mencuri, aku hudud potong tangan dia. Tak kira siapa-siapa. Kerana perintah Allah. Faham? Ada pula tumpang rumah orang tak mau ikut undang-undang tuan rumah. Baik. Lagi syafaat, syafaat lagi satu lagi. Di antara syafaatnya lagi Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi kata, ikra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi au kama qala. Kerana Quran akan datang balik di hari kiamat, dia akan memberi pertolongan kepada kita. Nampak? Yang lain itu hadis dhaif. Di antaranya orang yang hafaz Quran. Di antaranya kanak-kanak yang mati kecil. Yang ibu bapa dia redha dengan kematian. Nampak? Soalan seterusnya. Bagaimana cara terbaik untuk qada solat yang lama ditinggalkan bertahun-tahun lama ni? Ini tinggal semayang dulu. Memang tak. Ramai di antara kita mungkin ada masalah ni. Nah, dulu ada tinggal solat, dulu lara, dulu kita jahil, dulu kita bodoh, lepas ni kita semayang dah. Tapi hutangnya fadainullah ahaku ayyukhda. Hutang Allah kena bayar dulu. Jadi dah kalau banyak sangat, banyak sangat, bayar je lah. Dan ada fitih dah nak bayar semua. Ada, bayar semua. Tak ada fitih nak bayar semua, bayar sikit-sikit. Ha, bayar sikit-sikit. Faham tak? Nah, setiap-tiap kali kita sembahyang isyak, tunai, sembahyang qada. Sembahyang subuh tunai, sembahyang qada. Berdoa pada Allah, panjangkan umur agar aku sempat membayar hutangmu, ya Allah. Kita ada niat dan kita telah melakukan. Walau sikit-sikit, Allah faham niat kita. Nah, jangan tak bayar. Sampai pada masanya, kita dah rasa lebih daripada yang kita tinggal dah. Tuhan akan campurkan perasaan. Maka kita faham, kita telah tunaikan segala hutang Allah. Ha. Ha. Dan kalau kita terlebih lah ke mana? Terlebih bayar. Terlebih bayar jadi solat sunat. Boleh pahala pula. Nah. Ha. Apa hukum pemerintah yang mengubah hukum terjatuh kali hukuman? Kata orang yang minum arak. Walaupun hukum itu tidak di dalam Islam. Adakah pemerintah telah mengambil tugas Allah yang telah meletakkan hukum minum arak di dalam Al-Quran? Dengar molek. Apabila hukum itu belum sampai lagi ke diputuskan oleh mahkamah, maka boleh lagi dia lakukan perubahan hukum. Tetapi bila telah dihukumkan bersalah oleh mahkamah dan ditetapkan oleh hukuman, maka hukuman itu tidak boleh dikendorkan lagi. Seorang laki-laki dia mengaku berzina depan Nabi. Maknanya, kali berzina mengaku. Nabi kata, pergi balik lah, mungkin mu ni mabuk ke apa. Nabi tak menghukum dia. Tapi bila 4 kali mengaku berzina, dia kena isabik kesalahan tu di sisi Islam. Maka dia kenakan hukuman rotan. Nampak? Jadi ulama-ulama fiqh kata, bila diputuskan oleh hakim, tak boleh lagi dikendur-kendurkan hukum atau diselesaikan dengan cara lain. Nah, sebelum diputuskan oleh hakim boleh. Ha. Ha. Jadi benda ni kecil sebenarnya. Benda ni kecil je. Sebab tu Dr. Yusuf Fardawi dia sebut dosa yang paling besar yang dilakukan oleh umat Islam akhir zaman ini ialah membiarkan negara mereka tidak melaksanakan Islam dalam perundangan. Kita biarkan Islam, Al-Quran tidak ada dalam mahkamah. Dosa besar itu. Faham tak? Maknanya umat Islam sekarang cukup besar dosa dia dan banyak dosa dia. Mereka membiarkan perundangan negara membelakangkan undang-undang Islam. Ha, faham tak gitu? Jadi sekarang nampaknya umat Islam duduk dalam dosa. Bukan dosa zina itu saja. Tapi dosa tidak menegakkan Al-Quran sebagai dustur, sebagai buku undang-undang paling utama dalam negara. Apa cerita ni? Ni ulama kata. Ha. Kalau orang jahil kata, kita tak heran lah. Nah? Saya dalam proses membaiki diri untuk dekat diri kepada Allah. Dari mana harus saya mula untuk tujuan itu? Boleh tak jelaskan dikatakan awal agama mengenai Allah? Jauh mana kita perlu ketahuinya? Cukupkah kalau kita sekadar tahu dan hafal sifat 20? Saya anak terantang. Baguslah dia tidak insah nak balik ke pakar jalan. Itu yang terbaik. Allah tak heran biasa kita banyak seperti buih di laut. Allah heran kenapa kita tak mau taubat kepada dia. Faham? Ha. Seolah-olah Allah ni tak mau menerima taubat orang. Itu yang Tuhan marah. Nah. Baik. Nak mula kat mana? Imam Ghazali dikarang satu kitab. Namanya Minhajul Abidin. Dalam kitab itu diletak 7 jenis halangan-halangan. Yang mula-mula mesti dilalui oleh seorang Muslim untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nampak? Jadi, 2 perkara yang duduk di depan sekali, iaitulah taubat dan mendalami ilmu agama. Faham? Bersih diri, bersih. Kalau kita nak mula, mula dengan taubat. Kita nak berjalan, mulakan dengan mandi. Bersih diri. Faham? Taubat. Taubat sungguh-sungguh daripada dosa. Taubat sungguh-sungguh ni lagu mana? Kena pakai piah, tak payah. Kena pakai jubah, tak payah. Taubat sungguh-sungguh ni senang ya. Dalam hati kita rasa menyesal, kita buat dosa kepada Allah selama ini. Dan kita berazam, tak mau buat dah kalau aku hidup lagi. Faham? Itu taubat. Tak syarat duduk depan mihrab. Duduk atas rezek boleh, tunggulah kuijah merah dulu. Ding, aku bertaubat dosa aku banyak, aku taubat padamu ya Allah. Tuhan terima atas mutu taubat. Terima, bukan macam Kristian. Kristian nak taubat kena pergi gereja. Masuk dalam bilik kompres. Bilik kompres, bilik mana? Bilik pengakuan. Ha. Ha, kena khabar pula saya dosa gini. Pagi pun bagi, okey, dosa apa? Oh, dosa gini, okey, 8 hari lah, okay. Tu karut belaka tu. Ha. Kita hamba Allah, di mana saja boleh. Tak payah jumpa ulama, tak payah pergi kat Tok Imam tak, seorang diri. Ha. Duduk tepi batang boleh, bawah lori, atas atak lori boleh. Dengar pakai seluruh libah 501, boleh tahu pak. Tak ada, ha. Bukan kena pakai jubah. Mari dalam hati, aku menyesal buat dosa selama ini. Dan kalau boleh aku tak mau buat dah dosa. Itulah taubat. Al-taubah an-nadamah. Taubat tu penyesalan. Kemudian, maka kita startlah hadirkan diri ke tempat-tempat orang belajar ilmu agama. Ha, itu cara dia. Bukan taubat, kena berhenti kerja, kena tinggal projek, kena duduk tidur surat, bawa obat nyamuk tidur dengan imam. Kan? Hidup macam biasa lah. Hak cikgu lah. Nah, hak kontraktor lah. Tapi, mula datang. Cari masa supaya sempat datang, dengar. Kemudian dia tanya, kalau hafal sifat 20 saja padang tak? Jawabnya tak padang. Faham? Orang tak suruh hafal sifat 20. Orang suruh hidupkan sifat 20 dalam diri. Sifat 20 tu bukan suruh hafal. Suruh kita amal. Contoh, Allah bersifat dengan kudrat. Maka Allah ni qadirah. Nampak? Kita faham daripada sifat itu, kita belajar Allah yang berkuasa, yang lain semua lemah belaka. Bila kita keluar daripada masjid, keluar pada surau, semua manusia lemah belaka. Yang gagah hanya Allah, maka aku tiada takut. Hanya kepada Allah aku takut, yang lain aku tak takut seorang jua pun. Kerana aku belajar semalam sifat kudrat. Tu yang orang nak. Bukan apa, wujud idam bakar. Tadi di coding, suruh recording. Tadi di hadis, suruh recording. Dia main itu kembur dia. Siapa masa? Kamala nadeng juga. Leh. Ha. Jadi tak faham. Faham tak ni? Supaya kita amal. Kita semalam kita dengar bab benda. Allah bersifat dengan hayat. Hayat benda maknanya kita tak mau hayat. Kita tak mau haya anik termarbutah. Tak mau tu. Kita nak Allah sentiasa hidup dan kita akan mati. Tak ada orang yang kekal. Semua akan binasa. Yang kekal hanya Allah. Maka aku hanya wajib membesarkan kerajaan Allah. Yang lain kecil belaka. Ha, tu orang beramal dengan sifat 20. Walaupun tak boleh sebut sifat 20. Tapi dia amalkan sifat dalam kehidupan. Selamat dia.